drums of Ruach symphony. Kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku. Dalam hati ada satu manis lembut bisikanmu, merdu lirik suaramu, bagai pelita hidupku, berkilauan bintang malam, semilir angin pun sejuk. Seakan hidup mendatang dapat ku tempuh denganmu, berpadunya dua insan, simfoni dan keindahan melahirkan. Oh, bahagia.